kesayanganmu sayang. Lagu rindu dengan nanti yang ingat. Tak yang boleh jantung hati tiang. Dewek boleh emas berlian tiang. Tegakkan biolas tegakkan tresna adi beli percaya. Buah dine bisa ngehenang belinya man ada di samping adi. Beli aman di gelotan adi. Beli rundukannya adi gelotan sayang adi. Beli rindukannya madi, kecupan sayang adi. Beli rindu mekejam, usang lakar. Beli nginang yang sapa. I love you, I love you. Ningahan lagu kesayangan. Sayang adik, beli rindukannya mari, kecupan sayang adik.